Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahan di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin berat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambarkan perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, menuai padi milik kita. Tapi kerinduan tinggal hanyalah kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Kau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambarkan perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Oh, namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, untuk menuai padi kita. Tapi kerinduan tinggal hanyalah kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Tapi kerinduan tinggal hanyalah kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban.